Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarifil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Kembali pada hari ini kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ayat demi ayat yang kita bahas setiap harinya mudah-mudahan mampu memompa semangat kita untuk lebih bergairah memahami dan mendalami Al-Quran secara lebih baik lagi, dan juga mampu menjadi petunjuk bagi kita apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-12 dari surat Al-Hijr yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang yang kafir. Para pendengar rahimakumullah, ayat 12 ini merupakan jawaban dan sekaligus juga tekanan atau penghinaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang kafir yang sudah menunjukkan sikap ingkar mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam ayat 11 sudah digambarkan bagaimana sikap orang kafir Quraisy itu dengan illa kanu bihi yastahzi'un. Kedatangan Rasul, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam direspon dengan sikap yastahzi'un, yaitu memperolok-olokkannya. Nah, yang terjadi kemudian adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendiamkan saja sikap orang-orang kafir Quraisy ini, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengecam sikap mereka ini dan sekaligus memberikan hukuman dalam bentuk kadzalika naslukuhu, dan kami masukkan rasa ingkar olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Allah menambahkan rasa ingkar yang ada di dalam hati mereka. Sikap mereka yang ingkar, sikap mereka yang keras kepala, hati mereka yang tidak pernah mau menerima ajakan kebaikan yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini adalah merupakan pemancing dari amarah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya Allah memasukkan lebih banyak rasa ingkar di dalam hati mereka, sehingga tidak mampu lagi mereka melihat cahaya kebenaran, tidak mampu lagi mereka untuk memilah-milih mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak mampu lagi mereka menatap dunia ini dengan penuh kegembiraan. Yang ada di dalam hati mereka adalah rasa dendam, yang ada di dalam hati mereka adalah ambisi yang besar, dan itu adalah merupakan ambisi negatif untuk menghancurkan Rasulullah dan juga ajaran yang dibawanya. Dimanakah kebahagiaan hidup kalau sudah seperti ini yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Jadi ketika Allah mengatakan kadzalika naslukuhu, kami masukkan rasa ingkar itu secara lebih besar, kami tambahkan rasa keras kepala mereka itu, sehingga selamanya mereka tidak akan pernah mau untuk menerima ajaran kebenaran yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan bahwa kata-kata nasluku di sini arti awalnya itu adalah berjalan, ya. Tetapi di dalam ayat ini dimaknakan dengan masuk, ya. Man salaka tarikan ila jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya. Itu makna sebenarnya. Akan tetapi bisa juga maknanya memasukkan sebagaimana di dalam ayat ini. Begitu juga di dalam keterangan ayat lain ditegaskan dengan masalakakum fi sakar. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka jahanam ini? Begitu juga di dalam surat Al-Qasas kita juga bisa menemukan makna salaka yang bermakna memasukkan atau dimasukkan, sebagaimana firman Allah, usluk yadaka fi jaibika, wahai Nabi Musa, masukkan tanganmu ke dalam saku bajumu, takhruju baydha'a min ghairi su', akan keluar cahaya yang begitu indah dan merupakan cahaya kebenaran. Ini adalah mukjizat yang Allah tampilkan melalui Nabi Musa alaihissalam untuk diperlihatkan kepada Fir'aun agar mereka itu mau sadar. Tetapi sekali lagi yang terjadi adalah ternyata Fir'aun malah semakin ingkar dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan pencipta dan mampu menghidupkan serta mematikan. Ini merupakan prolog singkat dari keterangan ayat ini. Bersama kita studio sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Dr. Jenal Arifin. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana MA. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 12 dari surah Al-Hijr sangat terkait erat dengan ayat sebelumnya, ayat 11 yang berbunyi wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkan. Artinya ada dua kelompok di sini, sya'il awwalin, umat-umat terdahulu mengolok-olokkan nabi yang diutus. Begitu juga ketika datang Nabi Muhammad ke kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad pun mendapat olok-olokkan dari kaum kafir Quraisy. Jadi di sini disebutkan tidak ada rasul baik terdahulu dan kamu wahai Nabi Muhammad kecuali akan mendapatkan aral rintangan, akan mendapatkan olok-olokan, dan bahkan lebih dari itu tidak saja olok-olokan yang akan kamu dapat, tapi juga ancaman dalam bentuk fisik, dilempari dengan batu, usaha pembunuhan. Sampai Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah adalah bukti ketidaksenangan. Ketidaksenangan itu di ayat 12 ini disebutkan wa kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Kesenangan itu sudah merasuk ke dalam hati. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluha sairul jasadi kullu wa iza fasadat fasada sairul jasadi kullu ala wahyal qalb." Di dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal. Apabila baik, dia baiklah semuanya. Dan apabila buruk, buruklah ia semuanya. Apa yang segumpal itu adalah hati. Ala wahyal qalb. Dan ayat 12 ini mengatakan fi qulubil mujrimin. Fi itu adalah al-ihatoh, meliputi segala sisi dan lini. Artinya hatinya itu di atas, di bawah, di samping, di kiri, di depan, di belakang, sudut kiri, sudut atas, sudut kanan, sudut bawah. Semuanya sudah berisikan dengan olok-olokan. Sudah berisikan dengan rasa ingkar. Sudah berisikan dengan rasa tidak baik. Dan zaman sekarang bisa disebutkan dengan sudah berisikan dengan sikap senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy dalam melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu hal yang menarik, ketika Allah menegaskan bahwa hatinya memang sudah berkarat dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan pengingkaran, dengan olok-olokan, dan bahkan dengan hampir membunuh Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tetap diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan dakwah yang baik. Nabi-nabi sebelumnya pun diutus di saat mereka diolok-olok, bukan berarti para nabi menyerah pasrah dengan keadaan kaum yang menjerat dan menjepit mereka. Tapi mereka tetap berdakwah di situ karena ini adalah tugas utama mereka. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Beri peringatan. Tugasmu wahai para nabi memberi peringatan. Mau beriman, tidak mau beriman, itu bukan merupakan tanggung jawabmu. Lasta alaihim bimusaitir, karena kamu tidak bisa membolak-balik hati manusia. Hati manusia hanya dapat dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan suatu mukjizat yang sangat sungguh luar biasa. Allah membulak-balik hati kaum kafir Quraisy yang dulunya begitu berkarat bencinya kepada Nabi Muhammad. Pada saat Fathu Mekah, mereka menjadi orang yang beriman dan setia imannya kepada Nabi Muhammad. Ini berkat apa? Berkat Nabi menyampaikan dakwahnya dengan pesan utama penuh kasih dan sayang, tiada dendam di antara kita. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu hal yang penting juga kita perhatikan. Kalau kita kaitkan keterangan ayat ini dengan kondisi kekinian kita, bahwa maksud ayat ini bukan hanya sekedar antara beriman dengan kufur, bukan hanya sekedar antara percaya dengan keingkaran, akan tetapi bisa kita pahami dari berbagai sisi. Atau secara lebih lengkapnya lagi, bahwa ayat ini mengajak kepada kita untuk tampil menjadi orang-orang yang selalu berpikiran positif di dalam kehidupan, yang selalu berbuat baik di dalam kehidupan, karena ini adalah merupakan kunci bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Ketika seseorang berpikiran negatif dan jiwanya terisi dengan hal-hal negatif, iri dan dengki misalnya kepada orang lain, maka sikap iri dan dengki ini tidak akan berhenti sampai ke dalam kualitas yang sama, akan tetapi akan meningkat kualitasnya dari waktu ke waktu. Iri dari hal yang kecil sampai kemudian terus muncul rasa iri sehingga akhirnya semakin besar dan semakin besar. Inilah mungkin yang tergambar dari pepatah Arab yang mengatakan ainur ridha angkulli kalilatin angkulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawi, bahwa kalau seseorang memandang dengan penuh keridaan dan rasa senang, maka aib pun akan menjadi sesuatu yang dianggap sempurna. Cacat itu tidak ada, tidak termasuk di dalam pandangannya, tetapi dianggapnya sudah sempurna. Wa ainu sukhti, sedangkan apabila seseorang menyimpan rasa tidak negatif di dalam jiwanya, tubdil masawi, bahwa segala sesuatu tidak ada yang tampak indah di dalam pandangan matanya. Baik pun orang itu tetap dianggapnya sebagai suatu hal yang melecehkannya dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwa di dalam hidup ini, kalau kita ingin menjalaninya dengan baik, dan kalau kita ingin berkembang dan terus mengalami pertambahan kualitas di dalam kehidupan, maka bersihkanlah jiwa kita dari hal-hal yang tidak baik. Coba melihat kehidupan ini secara lebih luas. Dan memang hidup ini adalah sesuatu yang begitu indah dan begitu luas, karena bumi Allah ini adalah bumi yang luas. Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah, wahai hambaku, bumi ini cukup luas dan bahkan sangat luas. Kenapa kita malah melihat bumi ini sebagai sesuatu yang begitu sempit? Jawabannya adalah Allah sudah meluaskan bumi ini. Allah sudah memberikan rezekinya yang tidak terhitung dan terkadang tanpa kita sangka-sangka. Tetapi ternyata sikap kita sendirilah yang membuat kita merasa bahwa alam tempat yang kita pijak ini semakin lama semakin sempit. Jadi kuncinya adalah mari coba bersihkan jiwa kita, lapangkan jiwa kita dengan perasaan ridha, perasaan ikhlas, memandang sesuatu dengan positif, berpikiran secara positif, insyaallah kehidupan kita akan jauh lebih baik. Dan pada saat kita menerapkan berpikiran positif ini atau sikap positif kepada orang lain, maka sesungguhnya itu akan membuat jiwa kita jauh lebih bahagia daripada kalau kita hanya memikirkan kesalahan dan mencari kambing hitam atas apa yang terjadi pada diri kita. Mungkin ini saja hal-hal yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi coba kita dalami ayat ini dengan baik, bahwa ayat ini memberikan pelajaran agar kita di dalam kehidupan ini tetap menjadi orang-orang yang selalu berbicara baik, yang selalu berbuat baik dan selalu berpikiran baik, karena ini akan membawa perubahan-perubahan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.